Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam 133. La tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jaza laka ala al-amali an kana lahu qabila. Jangan menuntut upah terhadap amal perbuatan yang kau sendiri tidak ikut berbuat. Cukup besar upah balasan bagimu dari Allah jika Allah menerima amal itu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Shadaqallahul azim. Dan Allah yang menjadikan engkau dan apa yang engkau perbuat. Ibrahim Al-Aqani berkata, dari Allah yang menjadikan hamba dan segala perbuatannya. Dia pula yang memberikan taufik untuk siapa yang akan sampai mendekat kepadanya. Wallahu a'lam. Jadi rezeki kita itu bukan pahalanya. Rezeki kita itu kita bisa beramal dan Allah ridho. Benar Allah menjanjikan pahala, tapi itu bukan urusan kita. Urusan Allah yang memberi. Urusan kita adalah sebelum beramal niatnya lurus, sedang beramal dijaga benar, sesudah beramal lupakan. Jangan menganggap amal itu milik kita. Amal itu karunia Allah. Kegagalan suatu amal ada tiga. Niatnya tidak benar, caranya tidak benar, sesudah jadi amal diakui itu miliknya. Jadi tidak ada kita sedekah. Yang ada adalah Allah menitipkan uang kepada kita untuk hambanya. Allah memberikan kesempatan kita beramal. Allah memberi taufik di hati kita jadi ingin beramal. Sudah cukup. Perkara nanti sedekah itu jadi penolak bala itu sudah janji Allah. Tidak usah ditunggu, tidak usah diungkit-ungkit. Perkara sedekah itu nanti dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Itu udah gak usah dinanti-nantikan, itu udah pasti. Karena janji Allah itu pasti, tidak mungkin meleset, tidak tertukar, tidak salah. Detiknya, jumlahnya pasti sempurna. Makanya fokuslah kepada dua hal di awal, satu hal di akhir. Yang pertama jaga lillahi ta'ala. Tidak boleh ada niat yang lain yang tersembunyi. Kita senyum bukan supaya dagangan laku. Kita senyum bukan supaya kelihatan cakep. Kita senyum bukan supaya orang membalas senyuman kita. Kita senyum karena Allah suka kepada yang senyum. Titik. Kita sedekah karena Allah suka kita sedekah. Perkara orang mau berterima kasih, mau menghargai, mau enggak menghargai, bukan urusan kita. Urusan kita sedekah, nolong orang, berbuat supaya diterima Allah. Itu awal. Tapi kalau sudah jadi amal, hilang diri kita sama sekali. Wama asobaka min hasanatin famin. Ma asobaka min hasanatin famin Allah. Cukup. Semua apapun kebaikan yang bisa kita lakukan itu dari Allah. Jangan ikut ngaku-ngaku. Saya sudah nyumbang, saya sudah nolong, saya sudah ngajar, saya sudah berbuat. Tidak ada. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menjadikan engkau dan apa yang engkau lakukan. Itu adabnya. Tapi ada hadis tentang tawasul amal yang di dalam gua itu disebut-sebut. Iya, disebutnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Jelas? Kalau disebut kepada makhluk, itu rada-rada dekat dengan riya. Kalau kita dalam bermasalah, lalu kita merasa punya amal, kalau tidak malu, ya Allah, bukankah waktu itu saya tidak jadi berbuat maksiat karena engkau? Kalau memang engkau saksikan ini semua, saya lakukan menjauh dari dosa karena engkau, tolong saya. Tuh, itu juga menyerahkan kepada Allah. Allah melihat amal kita karena dia bukan. Ya kan? Hadisnya begitu. Tidak bicara ke orang lain tuh. Antara dia dengan Allah saja. Dan itu pun ditanyakan ke Allah. Allah tahu enggak hati saya ikhlas atau enggak? Bukan meyakini saya lakukan karena engkau. Marilah kita belajar untuk jadi pelupa. Pelupa terhadap sekecil apapun kebaikan yang dilakukan. Sekecil apapun. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah nolong orang. Yang ada adalah Allah nolong seseorang, kita diuji jadi jalan. Kita tidak pernah ngasih makan orang. Yang ada adalah Allah ngasih makan hambanya lewat kita. Kita hakikatnya tidak pernah ngajarin. Nih sekarang ini yang bicara tidak sedang ngajarin nih. Kalau jadi kebaikan itu adalah karunia Allah buat saudara. Yang bicara diuji. Apa dia ikhlas atau tidak, riya atau tidak. Belum tentu yang bicara dapat pahalanya. Seperti di masjid ini, yang membangun masjid belum tentu dapat ganjarannya, tapi yang memakmurkan masjid tergantung niatnya. Kalau membangun masjid niat riya, tidak ada pahalanya. Tapi yang sholat dengan ikhlas dapat pahala dari keikhlasannya. Makanya sudah, jangan pernah memikirkan, mengingat-ingat, apalagi menuntut orang lain membalas kebaikan kita. Ucapan terima kasih pun tidak usah ditunggu. Apalagi piagam penghargaan. Dan kalau saudara dikasih plakat sakit hati, kenapa ngasih plakat? Saya kan tidak bisa makan plakat, itu lebih jelek lagi. Apakah balasan dari Allah perlu diingatkan? Apakah kita perlu mengingatkan Allah tentang balasannya? Tolong dijawab. Bagaimana Allah lupa kepada segalanya? Semuanya sudah cermat, sempurna. Allah menciptakan diri kita tuh tidak meleset detik demi detik, sel demi sel. Balasan dari Allah juga tidak akan meleset, tidak tertukar, tidak tertunda. Bagaimana mungkin Allah yang maha sempurna perbuatannya bakal ada yang meleset? Coba kepala kita meleset jadi kepala kucing yang di kepala kita, kan mustahil. Selera aja enggak meleset. Kita jalan-jalan dengan kambing, lihat rumput. Yang ngiler lihat rumput pasti kambing. Kita ngiler lihat kambing. Mustahil kambing ngiler lihat kita. Udah diatur oleh Allah seleranya. Ayo kita ke toko mobil bagus, belum tentu semua pengen, ya kan? Nah, Allah tahu ada yang tidak selera lihat rumah besar. Dia masa dapat kontrakan yang ada kamar mandinya, udah senang betul. Karena kalau semua dibuat sama, pengen jadi presiden, pusing bangsa ini. Kebanyakan yang pengen, dikit yang pengen. Termasuk ini nih duduk di depan di sini. Coba ditanya, siapa yang pengen ceramah duduk di sini dari sekian banyak? Acungkan tangan, jujur. Tuh kan? Ada yang gak jujur, pengen sih pengen, tapi kalau cuman sendiri katanya. Jadi kesimpulan, gigih dari awal, sempurnakan ketika sedang ikhtiar, lupakan kalau udah jadi. Lupakan terlupa aja. Gak ada lagi yang kita harapkan kecuali cuman satu, diterima aja amal kita oleh Allah, cukup. Nah cukup. Cukup. Mau dibalas bentuk apapun. That is not my business. Gitulah. Udahlah itu mah tanggungan Allah. Ya selanjutnya. Idza arada ayuzhira fadlahu alaika khalaqa fanasaba ilaika. Jika Allah akan menunjukkan kurnianya kepadamu, maka Ia yang menjadikan dan menamakan amal itu perbuatanmu. Coba, yang nakdirkan kita jadi manusia, tidak jadi binatang, siapa? Yang menakdirkan kita di Indonesia siapa? Pesan tidak? Yang nakdirkan kita jadi orang Islam siapa? Yang nakdirkan kita bisa di masjid ini siapa? Tapi orang yang melihat kita dibuat oleh Allah, wah kamu ini dapat hidayah, wah kamu mas soleh, wah kamu sedih sedekah. Orang datang ke kita, terima kasih Bapak sudah menyumbang. Ustaz terima kasih, ilmunya manfaat. Coba itu. Tapi itu juga cobaan. Ketika Allah menggerakkan orang berterima kasih kepada kita, Ustaz terima kasih, ilmunya sangat menghujam, menyentuh hati. Terus kita, sebetulnya ini belum semuanya saya keluarkan. Bish. Makanya jangan main-main sama saya, nanti kualat karena jadi merasa. Jadi harus bagaimana kalau ada yang berterima kasih? Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja puji hanya milik Allah. Cukup, jangan alhamdulillah. Nah, ini namanya takabur dengan ketawaduan. Itu mah bukan saya, Allah semata. Saya mah hanya hamba yang bodoh, fakir, tak berilmu, tidak punya. Jangan berlebihan lah, suka ada riaknya. Jadi ceritanya merunduk, tapi mengambil keuntungan dari merunduk ini pada ngangkat. Ya, jadi menurunkan, merendahkan diri, meninggikan mutu. Saya sih gak punya apa-apa. Saya mah fakir. Udah gak segitu-gitu amat. Setiap yang berlebihan, auranya kebaca. Ustaz, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan kasir wa iyyakum. Res. Les, hilang. Udah jangan. Saya gak nyangka ya. Ceramah tadi padahal hanya sebentar tapi dampak gak nyangka itu. Dia nyebut-nyebut gitu tuh ingin nambah orang muji dia. Bagaimana komentarnya tentang ceramah yang tadi? Sebetulnya dia pengen dipuji. Gak usah ditanyain, diam. Tapi bukankah kita ingin dapat masukan? Benar ingin dapat masukan atau ingin disebut bagus ceramahnya? Kebanyakan nanya itu ingin disebut bagus. Hanya pura-pura. Ada koreksi untuk saya? Ada koreksi? Sebetulnya bukan mau dikoreksi, mau dipuji. Diamlah. Mendingan tobat, nanti Allah menggerakkan. Kita masuk ke ruangan istighfar. Allah ampun. Saya ceramah tadi rasanya ada yang salah. Nanti Allah gerakkan. Siapa? Ustaz, boleh saya ngasih masukan? Kelihatannya Ustaz tadi rada dibuat-buat ceramahnya. Tekanan suaranya diindah-indah. Padahal biasa aja lah. Itu kerasa. Allah juga yang menggerakkan. Ya. Dengar rekan-rekan, Allah tuh sayang banget sama orang yang beriman tuh. Enggak ada yang lebih menyayangi orang beriman selain Allah. Ingat hadisnya? Ketika dalam suatu peperangan dapat tahanan begitu banyak. Ada seorang wanita yang mengais-ngais. Ternyata di sana ada bayinya. Ketika dilepaskan, peluk, diciumi, disusui. Rasulullah melihat itu. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah mungkin wanita itu melemparkan anaknya ke dalam api? Demi Allah, kata sahabat, tidak mungkin. Ketahuilah, Allah lebih mencintai orang yang beriman dibanding wanita itu mencintai anaknya. Allah tuh enggak memasukkan orang yang beriman ke neraka. Yang membuat kita ke neraka kan kelakuan kita sendiri. Kita diuji, dibuat sakit, dihina, difitnah, dijauhi. Itu kan supaya kita bersih. Supaya dosa kita habis. Supaya hati kita tidak bersandar kepada selain Allah. Supaya kita tidak merasa nyaman dengan selain Allah. Diganggu aja. Supaya apa? Supaya bersih. Kenapa bersih? Kan supaya pulang kita jumpa dengan dia. Enggak ada yang lebih menginginkan kita ke sorga dibanding Allah. Kita mah kurang pati senang ke sorga, ya kan? Dan kurang yakin lagi. Mau ke sorga? Mau. Nah, dari mau aja. Kamu mau ke sorga enggak? Mau. Enggak ada tenaganya. Dan gak begitu mau. Maunya mah gaji dinaikkan 2 kali lipat. Maunya mah cicilan cepat lunas. Itu lebih mau. Tapi Allah yang menciptakan dan mengurus kita. Nolong kita. Makanya jangan suudon. Kalau ditimpa bertubi-tubi dari sana sini. Ya, daripada di akhirat kita enggak sempat lagi nebus dan tidak seberapa. Disebutnya juga wa iyam sasqallahi bidurrin. Allah menyentuhkan, bukan menimpakan. Ya kan? Coba menimpakan tangan enggak enak. Menyentuhkan, menimpakan beton itu geger otak. Tapi menyentuhkan beton benjol lah ya. Tapi pelan. Nah, sebetulnya musibah yang menimpa kepada kita tuh hanya sentuhan, bukan pukulan. Tapi kita sakit. Kenapa? Ya karena memang enggak mau. Para pecinta dunia kan hilang 10 juta sakit. Karena dia sukanya dengan uang itu, enggak suka dengan pengguguran dosanya. Dihina orang sakit. Kenapa? Karena kita mau orang menghadap ke kita, memuji, menghormati, perih. Kalau kita tahu penghinaan ini penggugur dosa, penghinaan ini untuk menunjukkan betapa banyaknya yang Allah tutupi, itu enggak perih lagi. Baik, ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Terima kasih. Ni hao ma. Hao. Itu bahasa Cina. Artinya apa? Apa kabar? Nanti malam kelihatannya akan ada satu bahasan yang penting, yaitu tentang khauf, takut. Ini salah satu bagian pilar dari tauhid. Ada roja, ada harap, dan ada khauf, takut. Kita harus bahas ini lebih banyak, karena kalau ini gagal cenderung munafik. Ada suami takut ke istri karena istrinya gajinya lebih besar, kuliahnya lebih tinggi, jadi takut bikin salah. Ada istri takut suami, karena takut suaminya tidak cinta lagi, takut suaminya nikah lagi, segala dijaga. Enggak ada aja Allah tuh. Ada yang takut oleh mertua, ada yang takut oleh anak, karena dibiayai anak, tinggal di rumah anak, anak yang menyantuni, Ada yang takut atasan, karena takut PHK, Tuhannya atasan. Ini penting nih. Dan cenderung munafik. Jadi laporannya ABS, asal Bapak senang. Gitulah. Karena takut, takut dimarah. Ada yang begitu takutnya mau melakukan apapun, marah enggak nih? Jangan-jangan saya ditegur. Jadi dia enggak normal hidupnya tuh. Lebih takut dilihat manusia yang matanya cuma dua dibanding dengan Allah yang melihat segala-galanya. Ada beberapa hal yang memang kita tidak perlu melakukan. Tapi ada yang mau marah, sok aja marah ya. Kalau kita melakukan hal yang benar, kita sudah jujur, lalu marah, sok aja marah, gak apa-apa. Dan gak bahaya. Kita sering takut ditagih oleh yang kita berhutang. Padahal kalau marah lewat telepon, ya jauhkan aja teleponnya dan katakan apa? Maaf, kurang jelas. Mohon diulangi lagi. Jangan ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Allah sedang melihat kita tidak? Yakin? Kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah sendirian dimanapun, kapanpun. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Tidak pernah kita sendiri. Tidak pernah. Allah maha dekat, maha menatap. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan dia lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Tidak pernah kita sendirian, kapanpun, dimanapun. Kita tidak pernah sendirian. Ada Allah yang menyaksikan, yang mengurus kita setiap saat, yang lebih menyayangi diri kita dibanding kita menyayangi diri kita sendiri. Andai saja kita tahu betapa Allah menyayangi hambanya, pasti kita akan malu untuk berkhianat padanya. Andai saja kita tahu kekuasaan Allah yang mutlak dan sempurna, pasti kita tidak akan berharap kepada siapapun. Tidak ada hati ini bergantung dari siapapun. Kalau kita tahu perlindungan Allah maha sempurna, maha kokoh, kita tidak akan meminta tolong kepada siapapun hati ini. Selain cukuplah Allah. Berbisik dengan orang bisa tidak terdengar. Berbisik dengan Allah pasti terdengar. Meminta kepada orang bisa hina harga diri kita. Meminta hanya kepada Allah akan meningkat harga diri kita dan tidak pernah dikecewakan. Mudah-mudahan Allah menyingkapkan hijab di hati kita ini, sehingga iman tidak hanya di mulut, tapi benar-benar menghujam di hati, ke pori-pori hati kita, mengalir dalam tubuh kita. Setiap saat kita sibuk bersama Allah yang maha dekat, yang maha gagah, yang menggenggam, menguasai jagat semesta, Allah tidak akan pernah mengecewakan. Tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang hatinya selalu ingat padanya. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Tidak ada keraguan sama sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau telah dengarkan segala yang terucap. Semua kebenaran hanya milik-Mu. Semua kebaikan hanya datang dari-Mu. Kami hanyalah makhluk milik-Mu, ciptaan-Mu. Dalam kekuasaan-Mu lahir batin kami. Ampuni segala kelupaan kami pada-Mu, ya Allah. Ampuni hati kami masih sering menuhankan selain Engkau. Masih takut kepada makhluk yang tiada daya dibanding takut pada-Mu. Masih berharap kepada makhluk yang tidak punya apa-apa dibanding berharap pada-Mu. Masih sibuk ingin dilihat oleh manusia yang terbatas penglihatannya, yang tidak mampu menolong dibanding sibuk dilihat oleh-Mu. Ya Allah, alangkah tebalnya hijab ini. Engkau tahu betapapun mulut ini sering menyebut nama-Mu, tapi hati kami masih sering ragu pada-Mu. Masih sering merasakan Engkau begitu jauh, padahal Engkau maha dekat. Padahal Engkau maha mencukupi Tapi kami sering ragu dengan janji dan jaminan. Singkapkan hijab di hati kami, ya Allah. Bersihkan dari segala tabir penghalang yang menghalangi hati ini darimu. Jadikan kami menjadi orang yang tidak pernah sendiri. Tidak pernah merasakan kesepian. Tidak pernah merasakan menyendiri selain. Jadikan kami selalu merasakan kehadiranmu, tatapanmu, pendengaranmu, janji jaminanmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma gfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawuna sikara. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sekiranya hujan yang Kau turunkan ini menjadi isyarat makbulnya doa seperti yang dijanjikan Rasul-Mu. Hujan lebat adalah tanda mustajabnya waktu. Jadikan doa kami doa yang Kau kabulkan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. Amin ya Rabbal Alamin. Doalah hadirin. Doakan orang tua. Doakan guru-guru kita. Doakan keluarga, keturunan. Doakan pesantren ini. Doakan kaum muslimin muslimat tadi. Saudara di Palestina atau dimanapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.